aklal kilati. Wan syafi'iyan nikah al binti. Wain hambalian Safilon alulion Safilon mujadzimu Wahidzihi Yakuluna Taison Taison La Yadri Baik, asal cara politiknya, please. Satu lagi yang B2, nomor 6. Buka aja. Lahum baik, selesai. Lanjutkan MGW 9. Lanjutkan tadi. Wahid Hambalian MGW 3, 9 Baik, cara kalau baik, kita lanjutkan. Masih mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan tarhib, ya, memberikan tarhib kepada kita. Baik, qala rahimahullahu wa fil musnadi aidan min hadis Abi Dzarrin Junub ibn Junada Al-Ghifari Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarun. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh benar-benar aku melihat apa-apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Dan aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. At-tatis sama. Langit mengeluarkan suara, rintian, merintih langit itu. Wa haqqalaha anta'itto. Dan pantas baginya untuk merintih. Kenapa? Ma fiha maudhi'u arba'i asafi'a illa wa 'alaihi malakun sajidun. Maka tidak ada satu tempat di langit itu, ya, langit yang tidak bertepi, ya, luas yang menyelimuti bumi tersebut, tidak ada satu tempat yang sejarah 4 hari, ya, 4 hari jaraknya, kecuali padanya ada seorang malaikat yang sujud. Lau ta'lamu nama a'lamu, lau ta'lamu nama a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma talazzatum bin nisa'i 'alal furus, dan kalian tidak akan pernah bersenang-senang dengan istri kalian. Wala kharajtum ila su'da tajaruna ila Allah azza wa jal. Sungguh benar-benar kalian akan keluar ke tanah lapang dalam keadaan berteriak, memekik, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Dzar, wallahi lawatittu anni sajaratun tu'dad. Dan Abu Dzar radhiyallahu ta'ala menyatakan, sungguh demi Allah, aku mengharap, aku sangat menginginkan diriku ini adalah sebatang pohon yang ditebang, dipetik untuk makan ternak. Ya, dipetik seorang peternak, dikasihkan oleh peternak tersebut kepada binatangnya. Baik, maka ini bentuk tarhib, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita agar senantiasa menjaga langkah kita, jangan tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa istiqomah, bersungguh-sungguh menempuh jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Qala fil musnad aidan min hadits Hudzaifah. Qala kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Demikian pula dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiri pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Falamman tahina ilal qabri qa'ada ala safatihi. Dalam riwayat ala saqaihi, ya. Maka ketika kami sampai di kuburan, maka beliau duduk di atas betisnya, duduk betisnya didudui, duanya lurus kemudian ditekuk kakinya itu, sakoihi. Fayat jala yurati dubasarohu fihi, dan beliau membolak-balikkan pandangannya kepada kuburan itu, ya, melihat kuburan, berpaling melihat lagi, berpaling lagi. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan, yudghadul mu'minu fi dhaghdatan tazulu minha hamailuhu. Seorang mukmin di dirobohkan, dihimpit di kuburannya itu dengan sekali himpitan. Tazulu minha tamailuhu, yang dengan himpitan tersebut hilang tamailuhu itu urat kurukul unsaya ini. Unsaya ini dilihat di kamus. Wa yumlau 'alal kafir naron, dan dipenuhi atas orang-orang kafir itu dengan api. Sayyid Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, dawtatan tazulu minha tamailuhu, himpitan yang menghilangkan urat hamailnya. Qala kinayatun an siddatil adzab, adalah kinayah terhadap sangat beratnya azab di kuburan. Wa qala ya'ni idza tadakhalatil abla, idza tadakhalatil abla, masih perkataan Imam Al-Albani rahimahullah, yakni ketika dihimpit tersebut rusuk kanan dengan rusuk kiri saling masuk, ya. Rusuk kiri ke tempat rusuk kanan masuk ke rusuk kiri. Qala fa hadza alamun shadid, maka ini adalah sakit yang sangat. Qala lakin la yastamir, akan tetapi kabar gembira bagi seorang mukmin, himpitan ini tidak terus-menerus. Qala dawtatun wahidatun summa ya'udu kullu shay'in ila tabi'atihi, yakni sekali himpitan kemudian setelah itu semuanya kembali kepada tabiatnya, kembali kepada keadaannya semula. Apa itu maksudnya? Qala in salihan fa salihun wa in talihan fa talihun, maka jika mayit itu seorang yang salih, ya, baik telah lewat, ya, amal salih, ya, definisi amal salih, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kabar gembira, sebagaimana dalam hadis Barra bin Azib yang sebelumnya. Sebaliknya kalau dia orang yang toleh, orang yang tidak solih, maka demikian pula. Baik, maka ini kejadian yang mesti, ya, baik. Qala rahimahullah wa fil musnadi aidan min hadits Jabirin qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad ibn Mu'adh hina tuwfiya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau menyatakan, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Mu'adh ketika beliau meninggal dunia, sahabat yang mulia yang ihtazza arsyur rahman fi wafatihi, bergetar arsy ar-rahman dengan kematian beliau radhiyallahu anhu. Qala falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wudi'a fi qabrihi, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah salat mensolati beliau Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh, dan beliau diletakkan ke dalam kuburannya. Wasuwiya alaihi, kemudian diuruk. Sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sabbahna tawilan. Thumma kabbara fa kabbarna tawilan. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Maka kami pun bertasbih dengan tasbih yang panjang. Kemudian beliau bertakbir, maka kami pun bertakbir dengan takbir yang panjang. Fakila ya Rasulullah lima sabbahta thumma kabbarta. Ya Rasulullah, kenapa engkau bertasbih kemudian bertakbir? Qala laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi salihi qabruhu hatta farrajallahu anhu. Sungguh telah dipersempit, dihimpit hamba yang saleh ini dengan kuburannya sehingga Allah Subhanahu wa taala melapangkannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kelapangan. Baik, maka ini menjelaskan riwayat yang sebelumnya. Seorang mukmin akan dihimpit di kuburannya. Dan dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil qabri dhadghatan. Inna lil qabri dhadghatan. Law kana hadun minha najiyan. Law kana hadun minha najiyan. Naja minha Sa'du ibn Mu'ad. Inna lil qabri dhadghatan law kana hadun minha najiyan naja minha Sa'd ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh benar-benar kuburan itu punya himpitan, menghimpit penduduknya. Kalau seandainya ada seorang yang selamat dari himpitan tersebut, maka dia adalah Sa'd bin Mu'ad. Akan tetapi sebagaimana tadi, Sa'd bin Mu'ad pun tidak selamat dari himpitan tersebut. Maka lebih-lebih orang yang selain beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Rawahu Ahmad wal Baihaqi shahahahu al Albani rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari min hadithi Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazatu wa tamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Jika mayit, jika jenazah. Baik, al-janazah itu ada dua makna ya. Yang pertama mayit dan yang kedua asarir allazi yudok fiha al-mayit. Jenazah itu bisa bermakna mayit itu sendiri atau keranda tempat mayit diletakkan di atasnya. Maka dalam riwayat ini yang dimaksud jenazah adalah al-mayyit itu sendiri. Wahtamalah rijal ala anakihim, ketika mayyit telah diletakkan di atas kerandanya, kemudian diangkat oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka. Faikanat salihatan kolat kodimuni kodimuni. Maka jika mayit itu adalah seorang yang saleh, telah mendapatkan kabar gembira di ujung kematiannya, sebagaimana dalam kisah hadis Barok sebelumnya, ya. Maka dia mengharap segera. Maka dia menyatakan kodimuni, kodimuni. Maka dia menyatakan segerakan aku, segerakan aku. Kalau ingkana dhuhairu salihatin, dan jika mayitnya itu bukan mayit orang yang saleh, qalat wa wailaha aina tadhhabuna biha, maka dia menyatakan wahai celakanya dia, kemana kalian akan bawa pergi dia. Ini asalnya aina tadhhabu nabi itu. Kemana kalian akan bawa aku? Ya, mayitnya demikian. Akan tadi didatangkan dhamir wa'id, ya. Karena kondisi yang buruk, ya. Maka rawi tidak mau, ya, menyatakan dinisbahkan kepada mutakallim, ya kan, tadhhabu nabi gitu, ya. Sebagaimana seorang menjauhi lafaz yang buruk untuk dirinya, ya. Baik, qala yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan. Maka mendengar suaranya ini seluruh manusia, ya. Mendengar suaranya ini seluruh makhluk kecuali manusia, seluruh makhluk kecuali manusia. Walau sanya al-insanu la sumiko, kalau seandainya manusia mendengar, maka pasti dia akan langsung jatuh, tersungkur, pingsan. Dalam riwayat disebutkan yang berkata ini orang soleh dan orang yang toleh, ya kan? Itu tadi kalau seandainya manusia mendengarnya, pasti dia akan pingsan karena sesuatu suara yang wairu mahud indahum, yang tidak dia kenali, sesuatu yang asing, suara yang aneh dari alam lain, ya kan? Dari alam lain, maka dia akan pingsan. Nah, dalam riwayat ini tidak disebutkan jin, ya kan? Sedangkan riwayat sebelumnya hadis Barok bin Azib, ketika kafir itu dipukul dengan mirzabah, maka dia berteriak sekeras-kerasnya. Kalau seandainya seluruh makhluk mendengar, ya kan, kecuali jin dan manusia, illa taqolai, ya. Sedangkan di sini yang dikecualikan hanya manusia, ya. Maka ini menunjukkan jin mendengar, ya, ucapan seperti ini, dan itu sesuatu yang ma'hud bagi mereka, sesuatu yang biasa, ya, sehingga tidak menimbulkan kengerian, tidak menimbulkan perkara yang menakutkan, ya. Sedangkan manusia kalau mendengarnya, maka dia akan tersungkur, pingsan, karena suara sesuatu yang aneh bagi dia, sesuatu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Ya. Baik, sedangkan suara jeritan orang kafir yang dipukul dengan mirzabah itu ghairu ma'hud indal jin wal ins, ya, tidak dikenal oleh jin maupun manusia. Maka kalau mereka mendengar, ya, jin dan manusia itu teriakan orang-orang kafir yang dipukul dengan mirzabah itu akan rusak kehidupannya, tidak bisa hidup, tidak bisa terang hidupnya, mendengar teriakan orang-orang kafir yang dihukum, yang diazab. Ya. Baik, maka itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Kalau seandainya Allah perdengarkan, ya, hukuman, jeritan orang-orang yang dalam kubur, maka manusia tidak bisa tenang hidupnya, ya, tidak bisa tenang hidupnya, mendengar suara-suara yang mengerikan. Ya. Tapi maka ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Baik, qala bi musnadil Imam Ahmad, dan dalam musnad Imam Ahmad berikutnya, min hadits Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadnu syamsu yaumal qiyamati ala qadri milin. Matahari pada hari kiamat nanti akan mendekat hanya sejarah 1 mil, 4.000 sampai 5.000 fatwa 1 mil itu, ya. 4 sampai 5.000 langkah, ya. Atau 1,6 kilo, ya. Meter 1,6 kilometer 1 mil, ya. Qala izatu fi harriha kaza wa kaza, dan hanya didekatkan, akan tetapi ditambah panasnya sedemikian dan sedemikian, yakni banyak panasnya ditambah. Matahari yang sekarang ini jaraknya jutaan kilo, ya. Allah alam, 6.000 atau 6.660 kilo, ya. Nah, itu perkiraan saja, ya, perkiraan. Itu sedemikian panasnya. Ini jaraknya hanya 1,6 kilo dan panasnya ditambah. Maka apa yang terjadi? Qala tuhli min harusu kama tuhlil kudur. Mendidih, ya, bergejolak seperti air yang mendidih. Itu kepala-kepala manusia, seperti panci yang diisi air mendidih. Qala ya'rafuna fiha 'ala qadri fatayahum, dan mereka semuanya berkeringat sesuai dengan kadar dosa-dosa mereka. Banyaknya keringat mereka sesuai dengan kadar dosa mereka. Semakin banyak dosanya, semakin banyak keringatnya. Ini sesuatu yang lain, ya, yang harus diimani. Manusia dilingkupi keringatnya sendiri, tidak bisa ngalir ke orang lain, ya. Kalau di dunia tidak mungkin, ya kan? Air mesti mengalir ke tempat yang merendah, ya. Nah, ini tidak. Manusia ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai dengan kadar dosa mereka sendiri. Maka minhum man yabluhu ila kabehi, di antara mereka ada yang keringatnya itu hanya sampai ke kedua mata kakinya, hanya sampai pada kedua mata kakinya. Wala minhum man yabluhu ila saqaihi, dan di antara mereka ada yang sampai kepada dua betisnya. Wa minhum man yabluhu ila wasatihi, dan di antara mereka ada yang sampai ke pertengahan tubuhnya, pinggangnya. Wa minhum man yalzimuhul araku, dan ada di antara mereka yang sampai mulutnya. Al-lisan itu asalnya kekang kuda itu. Nah, dalam komus disebutkan al-jamal ma'u fulanan yakni balago fahu, ya. Air ya, mengekang pulang, yakni air itu sampai ke mulutnya, yakni keringatnya sampai ke mulut dia seperti tali kekang yang mengekang mulut kuda, ya. Baik, maka itu dari peringatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan afiat pada kita, menjauhkan dari maksiat yang menyebabkan kesengsaraan diri-diri kita di dunia maupun di akhirat nanti. Nasarullahal karim rabbal arsil azim an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina afanallahu minal ma'asi wal dzunub innahu tawwabun karim ilahuna nasarullah tawfiqul jami' wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu barakallahu fikum.